Konsultasi Syariah. Hukum makan dengan dua tangan. Pertanyaan. Mohon dibahas hukum makan dengan dua tangan, apakah dibolehkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan perintah makan atau minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, ada perintah makan minum dengan tangan kanan, dan celaan makan minum dengan tangan kiri, karena disebut tradisi setan. 2. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, sementara dia tahu larangannya dan tidak ada uzur baginya atau sakit yang menghalanginya, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Al-Istidkar. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Makan atau minum dengan dua tangan tidak bisa disebut makan dengan tangan kanan saja, sehingga sesuai perintah hadis, dan tidak juga makan dengan tangan kiri saja, sehingga menyalahi hadis. Dan dia mendekati, jika dibutuhkan untuk menggunakan dua tangan, hukumnya boleh. Bahkan terdapat beberapa hadis yang mengandung indikasi bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan, meskipun tidak tegas. Kami sebut mengandung indikasi, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan memegang wadah besar atau bejana atau timba dari kulit, sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan satu tangan kanan. Hadis yang kami maksud, 1. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diberi satu bejana susu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diperintahkan untuk membaginya ke ahlus sufah. Setelah semua minum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah itu, lalu diletakkan di kedua tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, wahai Abu Hurairah, minumlah. Lalu aku meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi susu itu kepada ahlus sufah dengan wadah yang besar, sehingga beliau membawanya dengan dua tangan. Dan di wadah ini pula yang diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum zam-zam dengan menggunakan dalwun, dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wadah air yang kecil bisa dipegang dengan satu tangan, dan biasanya tidak dinamai dalwun. Disebut dalwun yang ukurannya besar, dan kemungkinan beliau menggunakan dua tangan. 3. Dari Abdurrahman bin Abi Umar, dari neneknya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahku dan di dalam rumah ada kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari kirbah sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Wadah yang menggantung tidak mungkin ukurannya kecil, sehingga ketika memegangnya hanya bisa menggunakan dua tangan. Dan terdapat beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan. Di antaranya, 1. Keterangan An-Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang minum dengan kedua telapak tangannya, sementara di jarinya ada cincin perak, hukumnya tidak makruh. Al-Majmu. Penjelasan ini terkait larangan makan atau minum dengan wadah perak. 2. Keterangan Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, Illa manightarafa ghurfatan biyadih, yang artinya, kecuali bagi orang yang menciduk dengan satu ghurfah tangannya. Lalu Al-Qurtubi menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ghurfah jika menggunakan satu telapak tangan, sedangkan ghurfah jika menggunakan dua telapak tangan. Tafsir Al-Qurtubi. Kesimpulan, hendaknya kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum, meski yang kita makan lebih dari satu, misalnya gorengan dengan lombok. Dan jika wadahnya besar atau makanannya besar dan sulit jika hanya menggunakan satu tangan, dibolehkan menggunakan dua tangan. Demikian, Allahu a'lam.